الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-40 dan setelahnya dari surah Ad-Dukhan, merupakan akhir-akhir dari surah Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in." Sesungguhnya hari al-fasl, yaumul qada bainal khalq, ini termasuk dari sifat-sifat hari kiamat. Yaumul jaza, yaumul qada, طيب يوم المعاد يوم المحشر طيب يوم التغابن karena ini ungkapan yang akan terjadi di hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari kiamat merupakan hari diputuskannya keputusan antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua perseteruan, persengketaan, pertikaian, cekcok, permasalahan diangkat dan diadili ulang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Karena boleh jadi pengadilan yang dilakukan di dunia ini tidaklah dibangun di atas keadilan. Baik. Tapi dibangun di atas kecurangan, dibangun di atas kezaliman. Maka nanti di hari kiamat, antara muwahhidin dan musyrikin, antara kuffar barakallahu fikum dan al-muslimun, bahkan antara sesama kaum muslimin diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang juga diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta yuqala lis-syati al-jilha'i mas-syati al-qarna." Niscaya kalian akan mengembalikan hak-hak itu ke pemiliknya, yang dulunya kalian ambil, yang kalian rampas. Niscaya kalian akan mengembalikan kepada pemiliknya. Sampai pun seekor kambing yang dulunya tidak memiliki tanduk di dunia, ditanduk-tanduk sama yang memiliki tanduk, di hari kiamat diberikan tanduk untuknya. Kemudian dia diperintahkan untuk membalas menanduk siapa saja yang dulunya pernah menanduknya. Hatta hewan pun, apalagi manusia. Baik. Semuanya kita akan kembalikan. Sampai seorang sahabat mengatakan, "Wa in kana qadiban min arak ya Rasulullah. Wa in kana qadiban min arak." Walaupun saya ini apa namanya? Walaupun seujung akar siwak yang dipakai untuk siwakan ini, tabarakallahu fikum, ketika kita wudu atau ketika hendak melakukan salat atau bangun dari tidur, walaupun sebatang siwak dikembalikan kepada yang punya. Walaupun sama seperti jarum juga dikembalikan. Sehingga seorang tidak boleh menganggap remeh hak orang lain untuk dia ambil. Asikwa cuma 1.000, asikwa cuma 2.000, asikwa cuma 10.000, asikwa yang punya sokaya. Biar bagaimana, bukan hak Anda. Baik. Karena terkadang orang-orang memandang enteng, barakallahu fikum, memandang enteng hal-hal yang remeh seperti ini. Kalau memang bukan hak Anda, Anda akan tetap mengembalikannya. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawmal fasl, hari dipisahkannya antara hak dan yang batil, hari ditetapkannya siapa yang muhek dan mubtil, siapa yang hak dan siapa yang siapa yang benar dan siapa yang salah. Barakallahu fikum. Hari ditetapkannya siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Tapi sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan dari amal saleh, taib, dan amal toleh. Barakallahu fikum. Hari apa itu? Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Taib, hari tidak ada manfaat teman untuk temannya yang lain. Hari tidak akan ada manfaat pertolongan untuk orang lain. Dada. Semuanya nafsi-nafsi. Mungkin di dunia, oh dia getol membela si fulan wa'allan. Bahkan berani berantem, berani mati hanya sekedar untuk membela si fulan dan allan. Baik. Barakallahu fikum. Hanya karena misalnya di era-era sekarang ini hanya karena mempertahankan atau membela dua calon pemimpin misalnya, oh berantem, apalagi di ejek-ejek mungkin, apalagi di gara-gara atau di terek-terek misalnya, aduh berantem. Nanti di hari kiamat tidak bakal ada, barakallahu fikum. Tidak bakal ada seorang yang membela dan yang dibela. Barakallahu fikum. Yauma la yughni maulan an syai' maulan itu. Maulan syai' wala hum yunsarun. Dan mereka tidak pernah bisa ditolong. Baik. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mukminin, mereka-mereka inilah yang bakal mendapatkan syafaat. Mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala illa man rahimallah. Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Orang-orang mukminlah yang dikecualikan. Baik. Adapun orang kafir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Baik. Tidak ada manfaatnya orang-orang yang mau membela mereka. Baik. Dan juga nanti di hari kiamat untuk mereka, wala shadiqin hamim. Tidak ada teman yang sangat pengasih nantinya. Barakallahu fikum. Bahasanya kita ini di hari kiamat tidak ada empati dari seseorang untuk orang lain. Semuanya nafsi-nafsi, jangankan antara sesama kafir atau sesama mukmin dan kafir. Antara mukmin dan kafir, sesama mukmin saja. Baik, sesama mukmin saja, barakallahu fikum, tetap namanya nafsi-nafsi. Barakallahu fikum. La yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. kecuali orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, yang memungkinkan untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan, barakallahu fikum, mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat, yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala aziz, maha perkasa. Ar-Rahim, maha penyayang bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syajirata zakumi ta'amul asim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syajirata zakum. Sesungguhnya pohon zakum ini yang digambarkan di ayat yang lain, takhruju fi asli jahim, ka'annahu ru'usus syayatin. Barakallahu'alaikum. Yang tumbuh dari dasar api neraka, dasar kerak neraka jahannam, tumbuh dia di sana. Ka'ta'lu'aha ka'annahu ru'usus syayatin, mayangnya sama seperti kepala-kepala syaitan. Ini menggambarkan bahwa syaitan ini mukanya sangat buruk. Baik. Mukanya sangat jelek, sangat mengerikan. Bukan suatu yang enak dan sedap untuk dipandang. Nasyajarat az-zaqum yang keluar dari neraka jahannam. Ta'amul asim. Syajrat az-zaqum ini makanan bagi orang-orang yang azim, yang melakukan dosa-dosa besar, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. La haula illa billah. Ya, dosa paling besar adalah syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Azim yang paling melakukan dosa besar adalah orang-orang musyrik. Inilah makanan mereka. Baik, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yusminu wa la yughni min ju'. Barakallahu fikum. Tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Jangankan membuat gemuk, kenyang saja tidak. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Makanan-makanan yang seperti ini bukan sedap dan bukan enak dan bukan harum untuk dicium, lezat untuk ditelan, dirasakan, la. Justru dahaga yang amat sangat karena busuknya, barakallahu fikum, karena jeleknya. Kemudian masuk ke tenggorokannya, bukan nyaman dia. Kondisi seperti inilah yang mereka minta air. Minta air untuk memasukkan apa yang telah ada di tenggorokannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghitsu yughathu bima'in kal muhli yashwi al-wujuh. Bisa syarab wa sa'at murtabaqa. Ketika makanan-makanan neraka ini masuk ke tenggorokan, bukan nyaman seperti kita memakan makanan enak di dunia ini, barakallahu fikum. Dikunyah sedap, rasanya nyaman, kemudian kita telan, baik. Bagus. Oh, ini enggak. Barakallahu fikum, sudah busuk, sudah jelek rasanya juga luar biasa. Baik. Pada saat itulah yastaghitsu bima, minta air, mana air, air, air. Aus, aus. Barakallahu fikum. Yastaghitsu yughatsu bima, maka diberikan air. Kal muhli yashwi al-wujuh. Air itu mendidih luar biasa. Dan bukan air, air segar, air barakallahu fikum sirup mungkin, atau air sari buah mungkin, atau jus. Barakallahu fikum, juga busuk, barakallahu fikum, karena merupakan apa? Perasan penghuni neraka, dari nanahnya, keringatnya, segala sesuatu yang keluar dari jasad, barakallahu fikum, penghuni neraka. Ini yang dipakai untuk meminumkan mereka, barakallahu fikum, bersama dengan air yang sangat panas. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yashwil wujuh. Air ini ketika didekatkan ke mulut untuk diminum, sudah melelehkan wajahnya saking panasnya. Wajahnya menjadi meleleh saking panasnya. Tetap saja dia meminumnya. Nah tentunya, barakallahu fikum, ketika dia meminumnya, ya, semua apa yang ada di jasadnya ini akan meleleh pula. Dan tentu tidak akan pernah mati mereka dengan kondisi yang seperti ini. Tidak akan pernah mati. Karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'amul athim kal muhli yashwi kal muhli yaghli fil butun." Kal muhli, ini pohon ini barakallahu fikum, pohon ini buahnya ketika dimakan sama seperti apa tembaga atau ya ini barang-barang tambang ini yang dididihkan, yagli til butun, yang mendidih di dalam perutnya orang-orang musyrik, kagalil hamim, sama seperti mendidihnya barakallahu fikum benda-benda cair ketika dipanaskan, menggelegak barakallahu fikum. Thumma subbu fawqa ra'si min 'adzabil hamim. Kemudian diperintahkan untuk dituangkan kepada mereka, dituangkan ke atas kepala mereka. Dari barakallahu fikum, pohon ini apa namanya, buah dari pohon yang sudah mencair, yang berada pada puncak panasnya. La haula wa la quwwata illa billah. Thumma subbu fawqa ra'si min 'adzabil hamim. Dan tentunya azab api yang seperti ini tidak akan pernah terpisah dari mereka, orang-orang yang menghuni neraka sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus barakallahu fikum, dan tidak ada yang namanya mati, tidak ada yang namanya istirahat. Duq innaka antal azizul karim. Maka dikatakan kepada mereka-mereka ini yang telah merasakan panasnya makanan dan minuman, pahitnya makanan dan minuman, busuknya makanan dan minuman, duk, rasakanlah ini dari penderitaan yang luar biasa. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau inilah dulunya yang dimulia-muliakan oleh orang-orang ketika engkau di dunia. Engkau berbangga dengan kedudukanmu, engkau berbangga dengan keadaanmu. Duk, rasakan sekarang. Dari dulunya engkau mungkin dimuliakan, dihormati, dari diistimewakan. Rasakan sekarang. Duk, innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya ilah dulunya yang dulunya kalian, tabarakallahu bikum, yang kalian dulunya ragukan ketika kalian berada di dunia dan kalian tidak meyakininya. Inilah hari kiamat. Yang dulunya kalian menganggap tidak ada hari kiamat itu, sehingga kalian tidak berusaha untuk beramal, tapi mempersiapkan diri untuk menyongsong yang namanya hari kiamat. La haula wa la quwwata illa billah. Illa sekelumit barakallahu fikum, gambaran tentang neraka dengan azabnya yang diperuntukkan untuk orang musyrikin, untuk orang kufar, untuk al-athimin, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berada di atas jalan kebenaran, dimudahkan untuk beramal saleh, dan dijauhkan sejauh mungkin dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, salihin, orang-orang yang saleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.